wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahullah al-hadis ats-tsalatsun wa tsalatsumi'ah. Hadis yang ke-330. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, "Idza amma ahadukum annasa." Jika salah seorang dari kalian menjadi imam bagi manusia, "fal yukhaffif," maka hendaklah dia memperingan solatnya. "Fa inna fihim as-saghir wal kabir wal dhaif wa dal hajah." Karena di kalangan jamaah itu ada yang anak-anak, ada yang sudah tua, dan ada yang lemah fisiknya. Dan orang yang memiliki kebutuhan. "Fa idza shalla wahdahu fal yusalli kaifa syaa." Tapi kalau sholat sendirian, maka tidaklah dia sholat sesukanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh al-imam al-Bukhari wa Muslim. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, istihbabu tahfifis sholat. "Idza amman nasa fi salati faridatin aw nafilatin." Disunahkan untuk memperingan sholat ketika menjadi imam bagi manusia, baik imam sholat fardu atau imam sholat sunnah. Asalnya, laukana adadul jamaah atau adadul ma'mumina, lau kana adadul ma'mumina mahdudan wa atharu at-tatwil annahu jaiz. Kalau jumlah makmumnya terbatas dan lebih memilih untuk panjang sholatnya, maka boleh. Ini yang jamaah terkenal kuat-kuat, gak ada yang anak-anak, yang gak ada yang tua, gak ada yang lemah, yang gak ada keperluan mendesak. Sudah jelas jamaahnya cuma itu. Maka gak apa-apa kalau memang mereka lebih suka panjang sholatnya. Sholatnya diperpanjang. Kalau kan pesantren, santrinya cuma 5. Ya. 5 ini kuat-kuat semua. Ya. biasa panjang, suka panjang daripada yang ringan, maka enggak apa-apa diperpanjang. Asalisa. Jawazu tatwil idza shalla munfaridan. Boleh memperpanjang sholat jika sholatnya sendirian, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Nah, Arabiyah mura'atul ma'mumin, fi sholatil jama'ah. Memperhatikan keadaan makmum dalam sholat jama'ah. Jadi kalau jadi imam, perhatikan makmumnya, ya. Ini kira-kira kuat-kuat semua atau ada di antara mereka yang kecil atau yang tua atau yang lemah, ya. Kalau memang ada, ya diperingat. Namanya memperhatikan keadaan makmum dalam sholat berjamaah. Qala rahimahu wa ta'ala al-hadith al-hadi wa thalathun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-331. Wa an Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu qal. Dari sahabat yang mulia Amr ibn Salamah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Qala, ia berkata, qala abi, berkata bapakku, ji'tukum min indi Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqa. Aku datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sungguh datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, fa idza hadaratis salatu fal yu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum qur'ana. Jika telah tiba waktu sholat, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan yang menjadi imam dari kalian adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Qala, fanadharu falam yakun ahadun aktsara minni Qur'ana. Maka bapakku berkata, jamaah melihat-lihat, ternyata tidak menemukan yang lebih banyak hafalannya daripada aku. Faqaddamuni wa ana ibnu sittin aw sab'in sinin. Akhirnya mereka meminta aku maju menjadi imam. Padahal saat itu aku masih berusia 6 atau 7 tahun. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Abu Dawud dan An-Nasa'i. Taib, fihi fawaid. Al-faidatul ula, al-adhanu fardu kifayah. Adhan itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang adhan, yang lainnya enggak perlu adhan. Di setiap masjid yang ditegakkan padanya sholat jamaah. Ya. Asalnya, al-ahakku bil-imamah fi sholat wa aktaru hifdhan lil-Quranil Karim. Yang paling berhak menjadi imam sholat ialah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Al-ahaqqu bil imamati fi sholati huwa aktsaru hifdhan lil Qur'anil Karim. Yang paling banyak hafalannya maju ya. Kalau banyak yang sama hafalannya, sama-sama 30 juz, yang paling mungkin maju, yang paling berhak. Astagfirullah. Jawazu imamatis sabi fil fardi wan nafli alal qawli rajih min aqwali ulama. Bisyarti ayyakuna mumayyizan, boleh anak kecil jadi imam, baik dalam sholat wajib atau dalam sholat sunnah, menurut pendapat yang rajih di antara pendapat para ulama, dengan syarat sudah tamyiz. Tamyiz itu berarti paham apa yang ia lakukan. Ini sedang sholat, bukan sedang main-main, ya. Walaupun belum balik. Seperti dalam kasus hadis ini, umur 6 tahun atau 7 tahun. Kan belum balik. Tapi paham bagaimana cara sholat. Dan paham sedang apa dia. Ini sedang sholat. Maka boleh. Tapi kalau belum tamyiz, gak ngerti sedang apa. Sholatnya itu sholat apa. Gak boleh. Takbir terus lari. Ya. Takbir terus kemudian oleh dia jamaah. Wah kacau. Ya. Jadi harus tamyiz. Arabiah. Fil ghalib anna tamyiz yakunu bisadisah awis sabi'ah. Pada umumnya usia tamyiz itu usia 6 atau 7 tahun. Kalau sudah 6 atau 7 tahun itu biasanya anak sudah tamyiz. Biasanya ada yang sampai 8 tahun belum tamyiz. Nah, itu mengalami keterlambatan tamyiz. Nah. Taib. Ada yang sebelum umur 6 tahun sudah tahmi suka, itu enggak masalah. Ya. Ini tamjis lebih dini. Tapi pada umumnya umur 6 sampai 7 tahun. Hanya kalau ngajar anak-anak umur 6 7 tahun itu sudah bisa masuk, ya. Nah, kalau 3 tahun ya sudah ngomong aja belum jelas, ya. Nah, 4 tahun, nah, itu belum tamyiz. Al-Khamisah. Anal imamah afdal min al-adhan. Imam itu lebih afdol daripada muadzin. Kalau azan tadi Rasulullah tidak memasang kriteria fal yu'adzin ahadukum. Yang penting salah seorang dari kalian azan. Tapi kalau imam fal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Kalau jadi imam yang paling banyak hafalan Qur'annya. Menunjukkan bahwasanya untuk jadi imam kriterianya lebih ketat. Tentunya untuk sesuatu yang lebih apa ini? Utama. Imam lebih utama daripada apa ini? Muadzin. Qala rahmatullah al-hadis al-thani wa thalathun wa thalathumia. Hadis yang ke-332. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Mas'ud semoga Allah taala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya umbul qauma aqrauhum li kitabillahi ta'ala. Yang menjadi imam kaum ialah yang paling akra, yang paling mahir dan paling banyak hafalannya li kitabillahi ta'ala, terhadap Al-Quran, kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kanu fil qira'ati sawaa fa a'lamuhum bis sunnah. Jika sama dalam masalah qira'ah, maka yang dipilih yang paling berilmu tentang sunnah. Fa in kanu bis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Kalau dalam masalah pengetahuan sunnahnya sama, maka yang paling dulu hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silma wa fi riwayatin sinna. Kalau dalam masalah hijrah sama, maka yang paling dulu masuk Islamnya. Dalam riwayat yang lain yang paling tua usianya. Wala ya ummanna rajulu rajula fi sultani. Jangan sampai ada seseorang yang menjadi imam di tempat kekuasaan seseorang. Wala yaqut fi baitihi ala takrimatihi ila bitni. Dan jangan duduk di kursi kehormatan rumah seseorang kecuali dengan izin pemiliknya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fihi fawaid. Al-faidatul ula istihbabu wilayatil imamah il afdal fal afdal. Disunahkan mengangkat imam dari orang yang paling afdol, yang paling utama, kemudian yang paling utama. Wahuwa akra'uhum likitabillah thumma a'lamuhum bisunnah thumma aqdamuhum hijratan thumma aqdamuhum silma thumma akbaruhum sinna wahuwa akra'uhum likitabillah thumma a'lamuhum bisunnah thumma akdamuhum hijratan thumma akdamuhum silma thumma akbaruhum sinna. Nah, jadi disunahkan untuk mengangkat imam dari yang paling utama baru yang utama lainnya, yakni yang paling akrab di kitabillah, kemudian yang paling alim dalam sunnah, kemudian yang paling dulu hijrahnya, kemudian yang paling dulu masuk Islamnya, kemudian yang paling tua usia. Tanya. Al-murad biqaulihi aqra'uhum likitabillah huwa aktsaruhum hifdzan lilquran. Kama fil hadis alladhi qablahu. Wal ya ummakum aktsarukum Qur'anan. Yang dimaksud dengan sabda Nabi yang paling akrab terhadap kitab Allah ialah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Sebagaimana dalam hadis sebelumnya, wal ya ummakum aktsarukum Qur'an. Yang jadi imam yang paling banyak hafalan Qur'annya. Itu menjelaskan aqra' li kitabillah itu ialah aktsaruhum hifdzan lil Qur'an. Atsalitsah. Imamul muslimin ahaqqu bil imamah fi wilayatihi ni pemimpin kaum muslimin lebih berhak menjadi imam di wilayah kekuasaan. Dia yang menjadi penanggung jawab masjidnya itu, maka dia yang paling berhak jadi apa ini? Imam. Walaupun ada jamaah yang lebih akrab di kitabillah. Arabiyah. Sahibul bait aula bil imamah min az-zair. Sahibul bait aula bil imamah min az-zair. Tuan rumah itu lebih berhak jadi imam daripada tamu yang berkunjung. Misalkan ada sholat sunnah di rumahnya, atau sedang hujan, gak bisa ke masjid, akhirnya sholat jamaah di rumahnya, maka sahibul bait yang lebih berhak apa ini? Jadi imam. Mau diambil haknya atau tidak, yang penting sudah dikasih wewenang, ya. Jadi tamu harus tahu diri, walaupun dia yang paling banyak hafalannya, ya. Sahibul bait maju, dia yang punya hak. Tapi kalau mempersilakan tamunya yang maju, maka enggak masalah. Al-Khamisah. La yujuzul julus ala firasi sahibil bait au ala kursiyihi illa biidnihi tidak boleh duduk di ranjang tuan rumah atau di kursinya yang khusus untuknya kecuali dapat izin. Di rumah itu ada kursi tuan rumah, ya, yang biasa nemui tamu, dia duduk di situ, maka tamunya jangan langsung duduk di situ kecuali dapat izin, ya. Atau kasur malasnya, ya. Oh ya, ada ranjang malas, itu bermalas-malasan. Tak boleh yang berkunjung langsung naik situ, kecuali dapat izin. Namanya takrimah. Takrimah itu ialah tempat-tempat atau barang-barang yang dikhususkan oleh sahibul bait untuk dia sendiri. Nah, tidak boleh yang lain langsung pakai kecuali dapat izin dari petamu. Ada kursi yang paling unik, paling bagus. Kalian jangan langsung wah, dulu di sinilah. Enggak, ya. Itu adalah kursi tuan rumah. Nah, kalau dipersilakan, tak apa-apa. Tapi kalau enggak, tak boleh. Nah. Qala rahmat ta'ala. Al-hadis al-thalith wa thalathun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-333. Wa ibni Majah min hadisi Jabir radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Jabir, semoga Allah Ta'ala meridainya. Wala ta'ummanna mar'atun rajula. Jangan sekali-kali wanita menjadi imam bagi laki-laki. Wala a'rabiyun muhajirah. Dan jangan pula Arab Badwi mengimami orang yang hijrah. Wala fajirun mu'minah. Dan jangan pula orang yang banyak dosa mengimami orang yang beriman. Wa isnadhu wahin, sanadnya lemah. Al-hadis dhaif. Lianna fihi Abdullah ibn Muhammad al-Adawi. Muttahamun biwat'il hadith. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah ibn Muhammad al-Adawi. Ini dituduh suka memalsukan hadis. Wa syaikhuhu Ali ibn Jad'an. Ali ibn Zaid ibn Jad'an. Daif. Wada'afahu Al-Albani fil Irwa. Hadis ini juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Al-Irwa, yani Irwaul Ghalil. Nah. Wal makna al hadis wa makna al hadis sahih. Yakni la tasihu imamatul mar'ah dirajul. Tidak sah wanita jadi imam bagi laki-laki. Wa karahatu imamatil a'rabi. Lil Qurawi. Makau Badwi jadi imam Qurawi Makota ya. Makau tapi sah ya. Wa karahatu imamatil fajir lil mu'min as-salih. Dan makau orang yang adi maksiat menjadi imam bagi seorang mukmin yang soleh, tapi sah kalau jadi imam. Taib. Jadi imam itu jangan orang sebarangan. Jadi benar-benar ditunjuk orang yang di samping akrab li kitabillah, a'lam bi sunnah, ya, juga min ahlis sholah, termasuk orang yang sholih, sehingga sholatnya barokah. Barakfikum. Nah, adapun hadis berikutnya insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.